jauh bedanya. Adi anak rangkayo, sedangkan den orang dak bapunya. Dak mungkin cinta dipasu jika orang tua dak menerimo. Tak mungkin cinta dipasu jika orang tua tak menang.